Qauluhu wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Inna dan saudara-saudaranya amalnya adalah menasabkan isim dan merofakan khobar. Ini sekarang kita membahas inna ya. Jadi kana sudah selesai, sudah lewat. Sekarang inna. Hadza huwal masyhur inna nuhat wa muqabilul masyhur annaha tansibul juz'aini. Jadi amal yang saya sebutkan tadi menasabkan isim dan merofakan khobar itu adalah amal yang masyhur menurut ulama nahwu. Artinya ada juga ulama lain yang tidak sependapat dengan itu, namun pendapatnya tidak masyhur ya. Lawan dari pendapat masyhur adalah inna dan saudaranya itu amalnya menasabkan isim sekaligus khobar. Jadi nasab semua seperti dhanna. Kama fi qaulil arabi inna khirasana usuda. seperti ucapan orang Arab ya, inna khirasana usuda, penjaga kami adalah macan. Jadi di sini ada huruf inna, kemudian dua kata setelahnya itu keduanya nasab ya. Ini sebagai dalil ya. Dalil atau argumentasi dari lawan pendapat masyhur yang mengatakan amalnya itu nasab kedua. Menasabkan kedua kata setelahnya. Wa kama fi qawli sya'iri ya laita ayyama sibarawaji'ah. Andai kata hari-hari kecilku kembali, andai waktu berulang kembali. Maksudnya ini adalah apa ya? Halu seseorang ya, seorang yang halu ingin kembali kecil. Ini ada kata laita, setelah kata laita ini keduanya nasab ya. Jadi ini juga termasuk apa dalil dari lawan masyhur tadi. Fa innahu yansibu fa innahu binas bil ainil muhmalah. Gimana ini fa innahu wa ajabu fa innahu binas fa innahu binas bil ainil muhmalah. Jadi kalimat rawajia ya, kalimat rawajia itu huruf ainnya berharokat fathah, artinya i'rabnya nasab. Wajabu andalika bi anal khobaro madhufun takdiruhu talqahum asada. Jadi pendapat masyhur menanggapi pendapat ini, menjawab pendapat ini adalah kalimat setelah inna, ini contoh yang pertama ya. Kalimat setelah inna itu bukan kalimat setelah inna yang kedua itu bukan khobar. Khobarnya itu dibuang. Kalau diperlihatkan ya talqahum. Jadi usuda ini tidak dianggap khobar oleh pendapat masyhur. Wa usuda mansubun alal hal. Usuda ini menjadi apa itu hal, bukan menjadi khobar. Jadi yang menjadi khobar ini talqa mungkin ya. Wa kadzalika qauluhu rawajia fa innahu mansubun alal hal talqahum rawajia. Ini menurut saya bacanya talqa ya. Ini silakan dikoreksi. Sebenarnya saya itu ingin ada diskusi di kolom komentar itu. Maksudnya ingin ada yang mengkoreksi bacaan saya. Karena kadang saya juga sadar kalau yang saya baca itu tidak selalu benar. Begitu pula kata rawajia. Rawajia ini bukan khobar dari apa tadi? Laita ya, bukan khobar dari laita. Khobarnya adalah talaqo. Wa ba'dhum yarfa'u bihal juz'aini. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa inna itu tidak menasabkan tapi merofakkan ya. Jadi kata setelah dua kata setelah inna itu keduanya nasab ya. Keduanya rofak ya, mohon maaf. Keduanya rofak. Jadi ada pendapat yang mengatakan keduanya nasab, ada pendapat yang mengatakan keduanya rofak. Wa kharraja ala dzalika qaulahu inna min asyaddin nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Ini tendensi ya, tendensi atau argumen dari pendapat yang ketiga ini yang mengatakan amal inna itu merofakkan isim dan merofakkan khobar. Tendensinya adalah sabda Nabi, orang yang kelak di hari kiamat merasakan siksa yang paling berat adalah pembuat patung. Al-Musawwir itu pembuat patung ya. Pembuat patung. Fayu'rabu min asadin nasi jarono majururon khobaron li inna muqaddaman wal musawirun ismuha mu'akhoron. Jadi versi dari pendapat ketiga min asadin nas adzaban ya, min asadin nas ini jar majur ini adalah apa itu khobar ya, khobar. Kemudian al musawirun ini isimnya, jadi isimnya rofa, khobarnya juga rofa. Wa jaba ba'dun hati andalik bi anna min al jarh harfun zaidun wa syadda nas ismuha wal musawirun khobaruha. Jadi sebagian ulama menjawab tentang hal itu, mengatakan bahwa min dikata min asadun nas itu adalah huruf zaidah ya. Kemudian asadun nas itu isimnya, lalu musawirun khobarnya. Ya, senahmu ya seperti ini ya. Qauluhu inna wa anna wa huma li tauqidin nisbati bainal ismi wal khobar. Amil nawasih ya, amil nawasih yang merofakkan isim dan menasukkan khobar. Yang pertama dan kedua adalah inna dan anna. Makna dari inna dan anna adalah mengokohkan, menguatkan nisbat antara isim dan khobar. Nisbat itu ya hubungan ya. Hubungan antara isim dan khobar itu dikuatkan. Fa in qulta zaidun qaimun fa nisbatu thubutul qiyamil zaidin. Ya, kalau kita mengatakan zaidun qaimun berarti kita menetapkan berdiri kepada Zaid. Hubungan kata ini adalah menetapkan berdiri kepada Zaid. Sekedar itu saja. Fa idza arata tauqidaha fa aqidda bi inna al maksuratil hamzati al maftuhatin nunil musyaddadah au anna al maftuhatil hamzah. Kalau kita ingin menegaskan ya, menegaskan ucapan itu, kita ingin menegaskan bahwa Zaid benar-benar berdiri, maka sebelum kata zaitun qaimun kita tambah dengan inna atau anna ya. Bisa inna, bisa anna, ini tergantung tempatnya di mana. Summa inna tauqida taratan yakunu wajiban idza kana al mukhatabu munkiran. Mengucapkan kata inna atau memberi taukid dengan inna itu terkadang wajib. Ini wajib atau tidak, ini biasanya bahasa apa pembahasan balaghah nih ya. Wajib itu jika lawan bicara kita ingkar. Jadi kalau lawan bicara ingkar dan kita ingin meyakinkannya, maka ya harus mendatangkan inna. Wataratan yakunu hasanan idza kana al-mukhatabu syakkan. Kalau lawan kita ragu, itu tidak wajib, tapi hanya sekedar lebih baik saja. Wataratan yakunu abasan idza kana al-mukhatabu khalian dihni. Kadang kita mendatangkan inna malah percuma, tidak ada gunanya. Kalau memang lawan bicara kita ya sudah tidak percaya sama sekali, maksudnya dia cuek gitu ya, dia cuek. Saya mengatakan Zaid berdiri, tapi dia cuek, mau berdiri mau enggak ya terserah ya. Maksudnya diyakinkan bagaimanapun dia tetap begitu. Itu namanya khaliyadzihni ya. Wal fargu bainal maksuratil hamzati wal maftuhatil hamzati anal maftuhatil hamzati la budda ayata qaddama amilun kaqaulika balaghuni anna zaidan muntarikun. Perbedaan inna dan anna adalah anna untuk yang hamzahnya di fathah, anna itu harus didahului dengan amil. Contoh balaghuni anna zaidan muntarikun, telah sampai kepadaku sebuah kabar bahwa Zaid benar-benar pergi. Jadi sebelum anna ada kata balaghuni, itu dibaca anna. Wa amal maksuratul hamzati fala yustartu ayata qaddamaha dalika. Kalau yang hamzahnya di kasrah inna itu tidak disyaratkan didahului dengan amil ya.